Oke, baju lora ya buat kalian semuanya. Untuk kedua mempelai, selamat berbahagia malam hari ini ya. Selamat mecah duren. Duren Atos. Artisnya digilir dulu ya.